Alergi nih Ustadz, jadi sudah beberapa bulan ini ngerasain alergi lumayan parah. Dan dulunya sempat ada riwayat alergi, tapi kayak penyebabnya karena dingin. Kemudian minum obat, terus jadi kayak ngerasanya kayak kalau nggak minum obat nggak hilang gitu Ustadz. Akhirnya berhenti dan sembuh. Sekarang beberapa bulan ini muncul lagi alergi, tapi nggak jelas nih Ustadz penyebabnya apa, atau kok yang sampai sebagian itu keluar bentol-bentol besar gitu kan, dan itu tidak menentu bisa timbul dan tenggelam di tempat yang berbeda-beda gitu. Nah itu biasanya penyebabnya apa ya? Ada yang bilang karena autoimun, ada yang bilang karena itu sebagai sinyal bahwa tubuh kita itu lagi nggak sehat gitu. Ada sinyal untuk dikasih tahu ke kita gitu. Nah, apa sih jurus sehat ala Rasulullah untuk yang alergi seperti ini, Ustaz? Nah, ya. Pasti kalau panjang ya, Ustaz. Baik, baik, bismillah. Ya, jadi gini, teman-teman pahami ya bahwa sebenarnya banyak sekali masalah-masalah dalam tubuh kita ini akarnya itu ada pada pencernaan. Akarnya ada pencernaan. Jadi kalau mungkin lebih gampangnya tuh saya nyebutnya itu mungkin kebocoran usus lah, atau mungkin leaky gut ya. Salah satunya ya. Leaky gut ini sebenarnya bisa dari bawaan dari kelemahan dari orang tua atau mungkin dari si person ini sendiri gitu kan, dari makanan khususnya, dari pikiran segala macam, stres fisik segala macam juga bisa. itu di trace dulu masalahnya apa. Dan salah satu dan banyak sebenarnya penyebab leaky gut. Nanti teman-teman itu lihat aja di browsing aja penyebab leaky gut gitu kan. Nanti ketahuan tuh. Mulai dari obat-obatan, mulai dari apa macam-macam lah gitu kan, seperti itu. Nah, kalau saya lebih mungkin lebih fokusnya ke bagaimana mengatasinya gitu kan. Jadi kalau mengapanya nanti teman-teman cari tahu sendiri dari dirinya gitu kan. Contoh mungkin tepung-tepungan, sering saya sampaikan tepung-tepungan ini salah satu yang banyak sekali menyebabkan leaky gut ya, kebocoran usus ya. Atau mungkin juga beberapa jenis obat-obatan tertentu juga bisa menyebabkan itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Jadi kalau saya pribadi ya paling gampang itu ya puasa. Ya, kalau secara itu detox paling baik untuk tubuh adalah puasa. Nah, tapi masalahnya sahur sama bukanya dia pakai apa dulu gitu kan? Sahur bukanya masih pakai sosis, masih pakai nugget, atau mungkin begitu-begitulah makanan kayak begituan ya. Nggak ngikutin kakak Dewi Sandra yang makan tempe sama kurma. Nah, itu mungkin harus belajar dulu nih sama kakak Dewi. Dan kakak Dini juga. Jadi, buka puasa. Jadi, bagaimana Islam memberikan pedoman pembersihan? Yang paling utama adalah puasa. Yang pertama itu. Yang kedua, kita punya, dalam Islam itu punya pembersih yang paling baik juga. Yaitu ini, Habbatus Sauda. Jadi, Habbatus Sauda juga nanti teman-teman belilah Habbatus Sauda yang paling terbaik. Yaitu Habbatus Sauda yang berasal dari Habasyah, dari Ethiopia. Karena habal soda itu dari warna, dari apa, kalau sudah ngerti, biasa tahu nih habal sodanya, habal soda yang kualitas apa, ini salah satu yang terbaik. Ya. Kemudian habal soda itu dimakan lah, ya, mungkin sehari bisa 3 atau 5 kapsul sehari. Kemudian ada juga satu produk ciptaan Allah yang sangat baik untuk memperbaiki pencernaan, ya, yang dia juga mengandung asam amino yang terbaik yang ada di bumi Indonesia ini, itu apa? Air kelapa. Mau kelapa muda, mau kelapa tua, nggak masalah. Kelapa muda lah, gitu kan. Hijau atau muda, nggak masalah. Pokoknya air kelapa muda aja. Air kelapa muda itu nanti teman-teman bisa di blender sama kurma tadi, kalau mau ya. Sama Habbatus Sauda juga dicampurkan ke situ, di blender, diaduk, gitu kan. Sama airnya aja, ya dagingnya nggak usah. Ya. Nanti itu buat minuman sehari-hari untuk memperbaiki pencernaan. Itu yang ke berapa tuh? Kedua atau ketiga? Yang ketiga. Yang kesekiannya cara memperbaiki pencernaan itu ya, atau mungkin karena konteksnya alergi itu adalah masalah di pencernaan sebenarnya. Itu kata kuncinya. Maka obatnya apa? Bumbu. Semua jenis bumbu-bumbu yang bersifat hangat Anda pakai. Jahe, bumbu hangat ya, ingat kata saya tadi. Bumbu yang hangat itu seperti jahe, ada kayak kapulaga, bunga lawang, kemudian apalagi tuh lengkuas, serai, gitu kan, panas tuh sifatnya itu. Itu dia bisa memperbaiki pencernaan. Ya, itu juga bisa. Jadi itu sudah banyak, termasuk ya madu mah jangan tinggal lah. Insya Allah sih hilang sih ya, karena kalau sudah benar perutnya, yang masuk udah benar dari sisi makanan ya, kemudian apa tuh namanya, dari sisi tadi apa herbal-herbal segala macam itu, insya Allah kan dia benar sendiri sebenarnya. Jadi kalau dulunya Anda tidak alergi, sekarang jadi alergi, berarti ada penyebab. Nah, penyebab ini di-cut ya, seperti itu. Demikian mungkin, wallahu a'lam bishawab.